إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كأسرى المسلم رحمه الله وبارك الله بكم kita lanjutkan kembali membaca kitab As-Sarif al-Haq, penghalang untuk mendapatkan al-Haq, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hamad Ibni Ibrahim al-Asman. Rahimahullah Ta'ala. Qala ma'alam rahimahullah Ta'ala. Qala al-Allama Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah. Wal-ilm al-rasi wal-alim al-rasi wal-ladhi idha khasala lahu ilmu al-shafi bi-kadiyyatin lazimaha walam yubalu bima kad yusakiku fiha wal-imma أيوات عن تلك المشككات وإما أن يتحملها في بيئن ما قد سبت الله بركاته الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله seorang alim yang wasih, yang mendalam ilmunya, yaitu seorang yang alim yang apabila datang kepadanya suatu ilmu atau dia telah mendapatkan ilmu yang mencukupi untuk bisa menguasai suatu perkara yang dia pegangi, maka orang alim tersebut tidak menggubris apa-apa yang akan meragukan dia dalam perkara-perkara tersebut. Baik itu orang alim tersebut menentang atau menghilangkan keraguan-keraguan yang datang padanya dengan ilmu yang telah dia kuasai. Atau mungkin orang alim tersebut akan memperhatikan masalah-masalah tersebut kepada sesuatu di bawah sesuatu perkara yang telah jelas, yang telah sahih. Sehingga orang alim yang dalam ilmunya yang sudah mampu, sudah mapan, sudah jelas bagi dia perkara-perkara yang ada, maka tak kala datang permasalahan bersama-sama yang meragukan, tentunya orang alim tersebut akan apa? Akan menepis keraguan-keraguan tersebut dengan ilmunya atau dengan memperhatikan, mencermati keraguan-keraguan yang ada, kemudian ditimbang, dibawa, digiring kepada sesuatu yang sudah jelas. Sehingga seorang alim tentunya, alim yang menjalani ilmu tidak terpengaruh dengan berita-berita, dengan masalah-masalah yang beredar, yang dibawa ke sana dan kemari oleh orang-orang yang tidak jelas yang membawa berita. Dan tentunya seorang alim yang rasih, yang dalam ilmunya tentunya akan menangkis, menolak segala perkara-perkara yang meragukan, yang membingungkan, atau dengan memperhatikan dan mencermati. Sehingga perkara-perkara yang meragukan tersebut, yang tidak jelas tersebut, akan diterangkan sesuai dengan, akan dibawa sesuai dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga tidak bisa terpengaruh dengan suatu keadaan atau sesuatu kabar atau fitnah yang sedang berjalan. Sehingga seorang alim yang dalam ilmunya benar-benar tahu suatu permasalahan dan bisa memprediksi akibat dari perkara tersebut dan dampaknya yang akan terjadi, maka orang alim tersebut bisa kira-kira akan memprediksi dengan kekokohan ilmu yang ada pada dirinya. Ada pun orang-orang yang tidak kokoh ilmunya, orang awam, atau orang-orang yang hanya menisbahkan dirinya dengan ilmu namun tidak berilmu, maka tatkala muncul perkara-perkara yang beredar, berita-berita yang tidak jelas, perkara-perkara yang membingungkan, maka orang-orang seperti ini cepat menanggapi, cepat masuk ke dalamnya, sehingga terbawa, terseret dalam perkara-perkara yang akan menjebak dirinya ke dalam ketergelinciran. Dan tidak bisa mengendalikan dirinya ke sesuatu yang telah jelas dari patokan-patokan dalil-dalil yang sudah ada. Sehingga orang awam dan orang-orang yang menisbahkan ilmu namun dia tidak berilmu, ya ibarat cuma rumput yang ditiup angin, ya. Ada angin dari utara ikut ambruk ke selatan, dari barat ambruknya ke timur, ya. Ini tidak sabar, tidak kokoh, tidak mantap. Di mana ada fitnah, dia menceburkan diri. Di mana ada perkara-perkara yang dia ikut serta, ikut andil. Tidak punya prinsip dan tidak bisa berpegang teguh dengan apa yang telah tetap di dalam syariat. Wa qala al-'alama Siddiq Hasan Khan rahimahullah, wa innama yu'rabul haqqu man jama'a khamsata awsafin a'dhamuha al-ikhlas wal fiqhu wal insaf wa rabi'a wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruhum fuqadanan al-khirsu ala ma'rifatul haqqi wa shiddatud dawati ila dhalik. Tanyalah al-haq itu bisa diketahui tentunya jika seseorang terkumpul pada dirinya ada 5 sifat yang paling menonjol. Kalau seseorang punya 5 sifat ini yang menonjol, maka dia akan mengetahui al-haq. Yang pertama al-ikhlas, mempunyai keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas maka dia akan membawa dirinya kemana saja arah tujuan tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik itu bertentangan dengan arus atau tidak bertentangan dengan arus, bertentangan dengan adat atau tidak bertentangan dengan adat, maka tujuannya hanya untuk Allah SWT saja. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya mempunyai tujuan-tujuan yang lain, tujuan keduniaan, tujuan kewibawaan, tujuan ingin jadi pemimpin, atau untuk mendapatkan harta, tidak. Kemana al-haq itu pergi, maka dia akan mengambilnya, akan mengejarnya. Walaupun harus menanggung dampak-dampak, mungkin ditinggalkan oleh teman-temannya, karena mencari al-haq. Wal fahmu, Yang kedua adalah mempunyai kepahaman tentang al-haq tersebut. Tentunya dia menguasai ilmu syar'i, dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga akwal para ulama, perkataan para ulama, terutama Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi, tiga generasi yang utama, dan juga pendapatnya para a'immatul huda, imam-imam kaum muslimin yang mendapatkan petunjuk di atas manhaj ahlus sunnah. Maka tatkala kepahaman seseorang tidak sesuai dengan kepahaman salaful ummah, menyimpang, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan para imam yang mendapatkan petunjuk, tentunya dia tidak akan bisa memahami kebenaran dengan tepat. Fitnah beredar, menyebar. Disangkanya dia berada di atas al-haq. Dengan apa yang dia pahami. Karena kepahaman yang menyimpang. Sehingga apa yang dia pegangi kemudian disebarkan. Mencari pengaruh yang sebanyak-banyaknya. Padahal ternyata dia dalam keadaan memegang pilihan apa yang dia pahami dari fitnah tersebut ternyata keliru. Sehingga dia dengan sekuat tenaga menggunakan cara-cara yang sedemikian rupa untuk meraih pendukung yang sebanyak-banyaknya. Bahkan memusuhi orang-orang yang ternyata mereka berada di atas al-haq. Kemudian sifat yang ketiga, al-insaf. Adil. Yaitu mempunyai sifat adil. Menempatkan segala sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Menilai suatu masalah tentunya akan ditimbang dengan berbagai dalil-dalil yang banyak. Ini ada masalah, maka ditimbang tidak hanya dari satu sisi saja, tidak hanya dari satu dalil dua dalil saja, namun perkara-perkara tersebut didudukkan kepada dalil-dalil yang banyak. Sehingga dia bisa menempatkan suatu perkara sesuai dengan kedudukannya yang pas. Tidak condong kepada kebatilan dan hawa nafsu. Yang keempat, dan ini sedikit, yang dipunyai oleh seseorang. Kebanyakannya mereka tidak mempunyai sifat yang kebatini untuk mengenal al-haq, yaitu al-khairs ala ma'rifat al-haq. Semangat untuk mengenal al-haq, mempelajari al-haq. Kebanyakan manusia tatkala dia mendapatkan suatu permasalahan yang dia sangka itu sudah benar, maka kebanyakannya sudah puas. Malas untuk meneliti lagi, menguji ulang kembali pendapat dia, apa yang dia pegang selama ini. Apakah itu benar-benar kebenaran atau tidak? Ini ya, orang yang sedikit mempunyai sifat semangat untuk bisa mencari al-haq atau mengenal al-haq. Dengan bertanya kepada ulama yang mumpuni, rasikh fil ilmi, tidak apa? Tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, kemampuannya. Bahkan kebanyakan mereka terjebak merasa bahwasanya kapasitas dirinya sama dengan mereka, padahal sangat jauh perbedaannya. Menyamakan dirinya seperti orang-orang yang telah dalam ilmunya, telah sekian tahun, puluh tahun terjun di dalam ilmu dan dakwah, sehingga seolah-olah dirinya juga berhak untuk berijtihad. Padahal telah jelas bahwasanya pendapat dia bertentangan dengan orang-orang yang lebih mumpuni ilmunya, lebih jelas memandang al-haq, sehingga dia tenggelam merasa cukup dengan apa yang ada. Kalian mempunyai ulama, kami juga mempunyai ulama. Ulama yang mana? Ulama Ahlussunnah tidak bisa disamakan dengan ulama-ulama yang menyimpang. Ulama Ahlul Bid'ah, ulama su', karena ulama ada dua, ulama rabbani dan ulama su', ulama yang membimbing umat di atas kebenaran, di atas cahaya hidayah dari Allah, dan ada ulama-ulama yang menyesatkan umat. Sehingga sangat berbeda. Sehingga orang-orang yang khairs, semangat untuk mengenal al-haq, maka semuanya dikembalikan kepada orang-orang yang rasikh fil ilmi, sangat mendalam, sangat mumpuni. di dalam memahami, membaca, mengkaji, menanggapi suatu permasalahan-permasalahan. Kemudian sifat yang kelima, syiddatud da'wah ila dzalik. Sedikitnya orang yang mempunyai semangat keras berdakwah kepada al-haq. Kebanyakan manusia, orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai seorang alim, maka dakwahnya dakwah untuk apa? Untuk mencari pengikut. Dakwahnya agar dirinya dijadikan tokoh. Dakwah untuk mencari orang-orang yang akan membela dirinya, membela pendapatnya. Adapun terhadap al-haq, maka dia itu bukan tujuannya. Sehingga orang-orang yang mempunyai sifat syiddatud da'wah ilal haq, semangat dalam berdakwah menyerukan al-haq, kebenaran, maka ini orang-orang yang akan mengenal, mengetahui al-haq. Karena al-haq itu diperjuangkan. Al-haq itu diperjuangkan, dipertahankan, dibela. Sebagaimana seseorang membela Islam, membela syariat. Sehingga Allah SWT syariatkan untuk berjihad, berdakwah. Lawan al-salamukalan, ya. Orang sebaik-baik, orang yang menyeru, orang yang berkata-kata dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerukan kebenaran, berani. Walaupun banyak orang yang mencela dan banyak orang yang tidak setuju. Sehingga tatkala seseorang ini tujuannya untuk mencari al-haq, tentunya kenapa? Akan terkumpul pada dirinya ke lima sifat ini. Dan tentunya ini semua harus dimiliki, harus memiliki sifat sabar. Ikhlas namun gak sabar, ya hasilnya apa? Limpah, ya kan? Ikhlas namun gak sabar. Nah, cobaan suatu yang berat. Dan ini butuh apa? Butuh doa kepada Allah SWT, butuh kekuatan dari Allah SWT. Bukan hanya menyandarkan kepada asap yang nyata, yang fisik. Namun doa, tawakal kepada Allah SWT kurang. Makanya seperti ini berbahaya. Jika seseorang tatkala dia menyeru kepada al-haq, maka jiwanya harus apa? Siap menerima apa saja dari konsekuensi apa yang dia dakwakan. Sehingga harus bersabar. Sampai kapan? sampai mati bersabar itu. Sampai mati. Mati berpegang teguh di atas al-haq. Walaupun kalian memegang al-haq seperti memegang bara api. Begitu sangat sulit, keras, dan tidak menyenangkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai kalian menggigit akar pohon, kalian mati dalam keadaan menggigit akar pohon, memegang al-haq. Ini menunjukkan gambaran bahasanya apa? Orang yang cinta al-haq, memegang al-haq dan berdakwah kepada al-haq, ini benar-benar harus memiliki apa? Sifat-sifat yang tangguh, ikhlas, dan akhirnya apa? Bersabar. Sehingga kalian yang berada di pondok belajar ilmu, ini sabar. Kurang ini, kurang itu ya. Ini sebagai latihan. Sebelum kalian apa? Terjun. Itu menyerukan al-haq. Sehingga bang, diperlukan mental yang kuat, tentunya dengan banyak doa, pasrah kepada Allah SWT, banyak tawakal. Agar apa? Agar istiqomah di atas al-haq, mempertahankan al-haq, membela al-haq. Kalau tidak sabar, ya akhirnya terkena ini dan itu, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini empat sifat yang dituntut kita semua untuk memiliki. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Hanya untuk Allah SWT. Kemudian mempunyai pemahaman yang benar. Ini yang dituntut. Kemudian mempunyai sifat adil. Kemudian sifat yang keempat, semangat dalam mencari kebenaran, semangat mengenal al-haq kebenaran. Dan yang kelima, setelah dia mendapatkan al-haq, memegangi, kemudian mendakwahkan al-haq tersebut. Sehingga ini semuanya harus ditopang dengan apa? Dengan sifat sabar. Kelima sifat ini kalau tidak sabar tidak akan bisa dipunya oleh seseorang. Ikhlas, tidak bisa diraih kecuali dengan sabar. Karena seorang yang mendapatkan keikhlasan itu tidak gampang, melalui proses yang panjang dengan cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Tatkala dia sabar, istiqamah, maka akan ikhlas. Orang akan bisa mendapatkan pemahaman yang benar, ilmu yang benar, perlu kesabaran. Begitu juga mempunyai sifat adil. Semangat untuk mencari al-haq dan berdakwah kepada al-haq, ini semuanya butuh sifat kesabaran. Karena kesabaran ini akan mengantarkan seseorang untuk bisa istiqomah terus menerus mudah-mudahan di atas al-haq. Allah dalam bersuara barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.